Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bahasan tentang hadis tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Di halaman 18, di halaman 19, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala mengatakan, hasad yang disebutkan dalam hadis tersebut maknanya adalah ghibtah. Namun ghibtah disebut hasad, majazan adalah sebagai bentuk majaz. Sehingga dengan kata lain, hasad ada dua macam, ada hasad hakiki dan ada hasad majaz, dan hasad majaz adalah ghibtah. Wahiyah dan ghibtah adalah menganggankan mendapatkan semisal apa yang didapatkan oleh orang lain tanpa hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Kemudian kita baca ya. Dan semangat untuk mendapatkan ini disebut munafasah. Dan hukum munafasah atau bersaing ada tiga macam. Jika dalam masalah taat maka terpuji, jika dalam masalah maksiat maka tercela. Wa in kana fil jaizat, namun jika dalam hal yang mubah, misalnya persaingan antar bisnis, antar toko, dan selama persaingannya adalah persaingan sehat, ya, cuma peningkatan kualitas pelayanan, kemudian kualitas produk dan sebagainya, supaya mendapatkan konsumen yang lebih banyak daripada konsumen di toko yang lain, di swalayan yang lain, karena antar swalayan misalnya, maka semacam ini adalah satu hal yang fawa mubahun, hukumnya mubah selama tidak terjumus dalam at-tagathur. Faka'annahu qal fil hadis, maka seakan-akan Nabi mengatakan dalam hadis di atas, tidak ada ghibtah yang lebih agung dan lebih utama dibandingkan ghibtah dalam dua perkara, yaitu berkenaan dengan ghibtah berkenaan dengan ilmu dan ghibtah berkenaan dengan kedermawanan. Wawajul hasar, dan penjelasan kenapa al-hasar, kenapa ada pembatasan ghibtah yang terpuji, hanya dua poin ini penjelasannya. Duduk perkaranya adalah karena ketaatan itu boleh jadi dengan badan, boleh jadi dengan harta, boleh jadi perpaduan antara harta dan badan. Maka Nabi mengisyaratkan taat dengan badan bi'tiyanil hikmah, dengan seorang itu memiliki hikmah kemudian memutuskan perkara dengan hikmah dan mengajarkannya. Ini semua kegiatan badan, datang untuk mengajar kemudian memberikan putusan, ini aktivitas dengan badan. Dan redaksi hadis Ibnu Umar, seorang yang Allah berikan badannya Al-Quran maka dia yakumu bihi, dia menegakkannya di waktu malam dan di waktu siang. Yang dimaksud dengan yakumu bihi adalah mengamalkannya secara mutlak. A'ammu lebih luas, tidak hanya mencakup membacanya di dalam sholat atau di luar sholat, tidak hanya mencakup mengajarkannya, tidak hanya mencakup menetapkan hukum dan fatwa dengan konsekuensinya. Ya, maka dengan pemahaman ini, maka fala takhalufa, tidak ada pertentangan antara dua redaksi hadis. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Yazid ibn Akhnas As-Sulami, seorang yang Allah berikan padanya Al-Quran maka dia menegakkannya di waktu malam, di waktu siang dan mengikuti isinya. Kemudian hadis ini tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Boleh saja hasad di sini dimaknai dengan hasad hakiki, namun ala anal istisna mungkote, namun istisnanya adalah istisna mungkote. Ini satu istilah dalam ilmu nahwu. Dan jika istisna itu mungkote, maka illa di situ maknanya adalah lakin. Sehingga kalau pakai ini terjemah hadisnya la hasada, tidak boleh hasad. Lakinna fitnataini, akan tetapi dua hal ini bukan hasad. Akan tetapi dua hal ini bukan hasad. Wa takdir, dan makna hadis kalau pakai istisna mungkote, nafyul hasadi mutlaqan, melarang hasad secara mutlak. La hasada artinya tidak boleh hasad sama sekali. Lakin hatani al khaslatani, lihat, lakin, akan tetapi dua perkara ini, ingin seperti orang yang dermawan, ingin seperti orang yang berilmu, yang rajin mengajar, akan tetapi dua hal ini terpuji dan bukanlah hasad, tidak ada hasad pada keduanya. Fala hasada aslan, aslan sama sekali tidak ada unsur hasad di dalamnya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis adalah tidak ada ghibtah yang terpuji kecuali dalam dua perkara, wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Dan yang semakna dengan keduanya, artinya tidak hanya terbatas pada dua hal ini. Hal-hal yang lain asalkan semakna adalah ghibtah yang terpuji, yaitu asalkan itu babnya adalah bab taat. Kalau yang disebutkan adalah berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan kedermawanan, maka boleh jadi, maka semakna dengannya ghibtah dengan dalam masalah birrul walidain, ghibtah berkenaan dengan masalah ikramul duyuf, memuliakan tamu, ghibtah dalam hal-hal yang lainnya yang nilainya taat adalah ghibtah yang terpuji. Ya, wa fil lisan, dalam lisan, mungkin lisanul Arab, maksudnya Ahmad ibn Yahya ditanya tentang makna hadis ini, maknanya tidak ada hasad yang tidak membahayakan kecuali dalam dua jenis hasad. Ya, Qurtubi al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, dan hasad ini yaitu yang terdapat dalam hadis, maknanya adalah ghibtah, demikianlah judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari. Beliau Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab Al-Irtibatu fil ilmi wal hikmah, bab tentang ghibtah, menginginkan nikmat yang sama berkenaan dengan ilmu dan hikmah. Wa hakikatuha, dan pengertian ghibtah adalah berangan-angan agar anda mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudara anda seorang muslim, berangan-angan mendapatkan kebaikan dan nikmat tanpa hilang nikmat tersebut, tanpa hilang kebaikan tersebut dari orang tadi. Dan ghibtah ini boleh juga dinamai dengan sebutan munafasah atau bersaing dalam kebaikan. Semisal firman Allah Ta'ala, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, maka kita lihat, la hasada ila fitnataini, itu minimal ada dua cara terjemah. Boleh dengan illahnya adalah tetap illah, ya, dalam pengertian istisna mutasil, ya, maka ya, yang dimaksud dengan hasad adalah ghibtah, ya, tidak ada hasad, yaitu tidak ada dan tidak boleh dan tidak terpuji dan tidak ada yang lebih afdal, lebih agung, tidak ada yang keinginan untuk memiliki, mendapatkan nikmat yang sama, ya, yang terpuji melebihi, ya, keinginan untuk serupa dengan dua jenis manusia. Namun boleh juga illa di situ illa mungkote, sehingga maknanya adalah la hasada, tidak boleh hasad sama sekali. Akan tetapi dua hal ini bukanlah hasad yang terlarang, namun dia adalah satu hal yang terpuji, ingin mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan orang lain. Kemudian kita masuk pada bahasan baru, wurudul hasad sharihan, dijumpainya kata-kata hasad secara blak-blakan dalam Al-Qur'an. Terdapat penyebutan kata-kata hasad secara blak-blakan dalam Kitabullah Azza wa Jal, ada di 4 ayat. Ya, terdapat 4 ayat yang menggunakan kata-kata hasad secara tegas. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, wadda kathirum min ahlil kitab, banyak dari ahlil kitab berkeinginan, lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran, untuk mengembalikan kalian setelah dulunya beriman menjadi orang kafir. Kenapa mereka punya cita-cita semacam ini? Hasadan min ingdi angfusihim, karena hasad yang ada dalam diri mereka. Yang hasad ini mimba di mata bayan lahumul haq, setelah nyata dan jelas kebenaran bagi mereka. Maka Allah ceritakan dalam ayat ini isi hati ahlil kitab. Namun Allah katakan tidak semua ahlil kitab. Kathirun min ahlil kitab, banyak dari orang kafir ahlil kitab. Isi hati mereka adalah menginginkan agar orang-orang yang beriman murtad dari keimanannya, karena hasad mereka. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah, wasfahu dan maafkanlah. Maka jika al-afu disambung dengan as-safhu, maka al-afu artinya memaafkan secara lahiriah, dan as-safhatu maknanya adalah memaafkan secara batiniah. Karena memaafkan itu boleh jadi semata-mata lahiriah. Maafkan saya, ya saya maafkan. Ya, namun ya, setelah itu tetap senyumnya tidak ya, tidak seindah senyum yang dulu. Ya, tetap berbeda. Meskipun dia bilang sudah saya maafkan, ya, dia tidak bisa senyum seindah senyum yang lewat. Kenapa? Karena dia hanya memaafkan secara lahiriah. Ganjalan dan bekas luka itu tidak hilang di hatinya. Meskipun dia maafkan, namun ada manusia-manusia yang hebat. Manusia-manusia yang hebat, yang ketika dia memaafkan bisa dia totalitas. Lahiriahnya memaafkan, batinnya pun sudah tidak ada lagi ganjalan. Tidak ada masalah sama sekali. Dia pun bisa bersikap sama sebagaimana sebelum ada masalah. Maka namun tentu ini manusia yang istimewa, manusia yang langka. Umumnya orang memaafkan secara lahiriah, memaafkan namun bekasnya tidak hilang. Seandainya agak hilang, maka hilangnya seperti kena dempul, tetap ada, tetap ada cacatnya. Fa'fu wasfahu, maka maafkan dan biarkan. Artinya maafkan dan maafkan secara lahiriah dan secara batiniah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan putusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ayat yang kedua yang menyebutkan hasad di surat An-Nisa ayat yang ke-54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka orang-orang Yahudi, mereka hasad dengan manusia yaitu kaum muslimin, ala ma atahumullah min fadlihi, karena anugerah yang Allah berikan kepada mereka kaum muslimin berupa iman dan kenabian, adanya kenabian di tengah-tengah mereka, adanya sang nabi di tengah-tengah mereka, dan karunia-karunia Allah yang lain. Maka ayat ini menunjukkan surat An-Nisa 54 bahasanya hasad adalah sifat khas orang Yahud, orang Yahudi. Allah ceritakan hasad sebagai sifat mereka. Maka seorang muslim yang terjangkit penyakit hasad, penyakit dengki, adalah seorang muslim yang ada pada dirinya titik kesamaan dan keserupaan dengan orang Yahudi. Dan dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang yang beriman dengan sebutan manusia, seakan-akan orang kafir bukan manusia. Dan demikianlah realitanya. Orang kafir itu cuma kayaknya manusia, dan sepertinya manusia. Kelakuannya itu kelakuan kambing, kelakuan sapi dan teman-temannya. Manusia cuma gelegernya saja, kata orang Jawa. Cuma bentuk lahiriahnya saja manusia. Non pikirannya, sebagaimana pikiran kambing, sebagaimana pikiran sapi dan teman-temannya. Lahir, makan, minum, besar, kawin, punya anak, mati, gitu aja. Itu yang dipikirkan, dan ini sama dengan yang dipikirkan oleh kambing dan teman-temannya. Maka bukan manusia, pikirannya, kelakuannya juga bukan manusia. Ya, kawin di mana-mana, enggak malu dilihat, ditonton orang. Kelakuan orang kafir pun demikian. Maka manusia yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Manusia yang sesungguhnya adalah kaum muslimin. Karena Islamlah yang memanusiakan manusia. Karena Islamlah yang memanusiakan manusia. Agama Allah itulah yang memanusiakan manusia. Tanpa agama, manusia itu tidak menjadi manusia. Tanpa agama, manusia itu tidak menjadi manusia. Yang menyebabkan manusia itu bisa betul-betul jadi manusia adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Islamlah yang memanusiakan manusia. Tanpa Islam, orang itu tidak menjadi manusia yang utuh dan manusia yang sesungguhnya. Pikirannya bukan pikiran manusia, cita-citanya bukan cita-cita manusia. Tingkah polanya bukan tingkah pola manusia yang berakal sehat tanpa Islam. Maka Islamlah yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, maka di banyak ayat Allah sebut kaum muslimin sebagai manusia, mengisyaratkan bahwasanya orang kafir itu cuma kayaknya manusia, sepertinya manusia, gelegernya itu manusia, fisiknya aja manusia. Tidak demikian hatinya, tidak demikian otak pikirannya, tidak demikian kelakuannya. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat yang ke-15. Dan untuk makna ayat ini akan saya bacakan tafsirnya di Mukhtasar fi Tafsir. Saya bacakan tafsirnya, kemudian baru kita baca terjemahnya. Ayat yang ke-15. Ya, sayaqulul ladzina khalafahumullahu idzan talaqtum ayyuhal mu'minun. Akan berkatalah orang-orang yang Allah kemudian tinggalkan ketika kalian orang-orang beriman berangkat ila ghanaimi Khaibar untuk mengambil ghanimah negeri Khaibar yang telah Allah janjikan kepada kalian setelah perjanjian Hudaybiyah. Kalian berangkat ke sana litakhuduha untuk mengambil ghanimah Khaibar. Maka orang-orang yang tidak berangkat mengatakan utukuna, biarkan kami, izinkan kami, bolehkan kami untuk berangkat bersama kalian supaya kami mendapatkan bagian dari ghanimah Khaibar. Yuridu ha'ula al-mukhallafun, mereka orang-orang yang tertinggal di Madinah yang tidak ikut berjihad, mereka ingin ayubatilu bitolabim hadha, mengganti dengan permintaan mereka ini, mereka mengganti janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman setelah perjanjian Hudaybiyah. Karena yang Allah janjikan adalah Allah akan berikan kepada mereka semata. Orang-orang beriman, hanya orang-orang yang beriman yang akan Allah berikan ghanimah perang Khaibar. Maka katakanlah kepada mereka, wahai sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan mengikuti kami ila tilkal ghanaim, kepada ghanimah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kami bahasanya ghanimah, harta rampasan perang Khaibar itu khusus bagi orang-orang yang menyaksikan dan mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Fasayakuluna, maka mereka akan mengatakan, man'ukum lana minitiba'ikum ila Khaibar, bahasanya pelarangan yang kalian berikan kepada kami untuk ikut ke perang Khaibar, untuk mendapatkan ghanimah Khaibar, bukanlah berasal dari perintah Allah. Namun, kata mereka, orang-orang yang tidak berangkat ke Hudaybiyah, ya mereka orang-orang munafik, mereka mengatakan bal bi sababi hasadikum lana, namun kalian larang kami untuk ikut ke perang Khaibar karena kalian orang-orang yang beriman hasad sama kami, hasad sama kita-kita. Itulah yang menyebabkan kalian larang kami. Walaysal amru kama za'ama ha'ula'il mukhallafun. Namun realitanya tidaklah sebagaimana sangkaan mereka-mereka orang yang tertinggal dan tidak ikut, orang-orang munafik yang tidak ikut Hudaybiyah. Balhum, non mereka tidaklah faham perintah dan larangan Allah kecuali sedikit. Oleh karena itu maka mereka terjumus dalam kemaksiatan kepadanya. Itu tafsir ringkas untuk surat Al-Fatih ayat yang ke-15 yang nampaknya kita tidak akan faham cukup baik kecuali setelah membaca tafsirnya terlebih dahulu. Di surat Al-Fatih ayat yang ke-15, sayaqulul mukhallafun, maka akan berkatalah orang-orang yang tertinggal, yaitu orang yang tidak ikut Hudaybiyah, tidak ikut berangkat ke Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Hudaybiyah peristiwa tahun 6 Hijriah. Idang tolaktum ila ghanaim, ketika kalian orang-orang yang beriman berangkat menuju ghanimah untuk mengambil dan untuk mengambil ghanimah, yaitu ghanimah perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Litakhudhuha, untuk mengambil ghanimah. Mereka orang-orang munafik yang tidak berangkat ke Hudaybiyah, mereka mengatakan daruna, izinkan kami, biarkan kami mengikuti kalian. Yuriduna, mereka menginginkan untuk mengganti firman Allah, yaitu janji Allah. Firman Allah maknanya adalah janji Allah. Allah berjanji bahasanya ghanimah Khaybar itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti Hudaybiyah. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan mengikuti kami. Kadzalika qalallahu min qablu, karena demikianlah yang Allah firmankan sebelumnya. Yang Allah firmankan sebelumnya, rampasan perang Khaybar hanya untuk orang yang mengikuti Hudaybiyah. Fasayaquluna, maka mereka-mereka orang munafik yang tidak ikut Hudaybiyah dan karena berada di kota Madinah, saat Nabi berangkat ke Mekah kemudian untuk umrah, kemudian tertahan di Hudaybiyah, mereka mengatakan ketika tidak boleh ikut perang Khaybar, baltah sudunana, kalian orang-orang yang beriman hasad sama kita-kita. Dia tuduh orang yang beriman itu hasad. Maka kemudian Allah katakan balkanu la yafqahuna illa qalila, bahkan mereka tidaklah faham, maknanya tidaklah faham perintah dan larangan Allah kecuali sedikit. Maka hal ini menunjukkan bahayanya orang yang cuma sedikit faham perintah dan larangan Allah, cuma sedikit faham, bahaya. Kenapa? Itu kekhasan orang-orang munafik. Kekhasan orang-orang munafik, mereka hanya sedikit faham perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman, mereka semangat untuk belajar sehingga banyak faham. Meskipun tidak kita katakan semuanya sudah faham dan mengerti, namun banyak faham, banyak yang diketahui, banyak yang dimengerti berkenaan dengan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-mukhallafun, adapun orang-orang munafik yang tertinggal di Madinah, maka di antara sifat mereka dan keadaan khas mereka, la yafqahuna illa qalila, tidaklah faham dari perintah dan larangan Allah kecuali sedikit saja. Karena mereka adalah orang yang malas belajar, karena mereka adalah orang yang tidak punya kepedulian dan perhatian terhadap ilmu, maka mereka tidaklah faham kecuali sedikit saja. Kemudian ayat yang keempat, yang secara yang terakhir, yang belak-belakan menyebutkan hasad, adalah firman Allah di surat Al-Falaq ayat yang kelima, wa in syarri hasidin idza hasad, dan kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan orang yang hasad, manakala dia hasad, manakala dia mengungkapkan hasadnya. Ketika dia tidak mengekspresikan hasadnya, maka itu tidak bahaya. Ketika hasad itu cuma terpendam di dalam hati, maka itu tidak bahaya. Idza hasada, namun jika dia ekspresikan, dia wujudkan, dia ejawantahkan hasadnya ke dunia nyata, nah inilah baru yang berbahaya bagi orang-orang yang didengki oleh orang si pendengki ini. Kemudian terdapat istilah hasad, talmihan, namun secara tidak jelas, tidak tegas dalam Al-Quran. Sebagaimana hasad itu disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, dalam Kitabullah, maka juga terdapat isyarat kepada hasad, wa talmih dan isyarat dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Nadhkur minha, sebagian darinya adalah sebagai berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat yang ke-8 dan ke-9. Idh qalu tatkala mereka saudara-saudara Yusuf mengatakan, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudara kandungnya Yusuf, karena mereka ini yang ngobrolkan ini adalah tidak saudara sekandung dengan Yusuf, namun saudara seayah saja, beda ibu dengan Yusuf. Yusuf dan saudaranya yang dalam Israiliyah disebut Benyamin, itu satu ayah dan ibu sekandung. Adapun mereka yang lain, 10 yang lain, karena totalnya 12, maka 10 yang lain itu dari ibu yang berbeda. Maka mereka 10 anaknya Yakub ini mengatakan, sungguh Yusuf dan saudara kandungnya, ahabu ila abina minna, lebih disayang oleh bapak dibandingkan kita-kita. Wananu usbah, padahal kita jumlahnya lebih banyak. Yang tentu kemudian manfaat untuk bapak lebih besar. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kita itu berada dalam kesalahan yang nyata. Ayah kita berada dalam kesalahan yang nyata dengan tindakannya yang menurut mereka pilih kasih. Ini sebuah kesalahan yang nyata. Kemudian maka ada suara di antara mereka, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang jauh. Awitrohuhu, atau buanglah Yusuf ardan di satu tempat. Yakhlulakum, kosong untuk kalian wajah abikum, wajah ayah kalian, sehingga ayah kalian tidak melihat Yusuf dan hanya melihat kalian. Ini setelah Yusuf dilempar di tempat yang jauh atau kemudian dibunuh. Kemudian setelah itu gimana? Setelah itu kita tobat. Watakunu mim ba'dihi, dan setelah itu, setelah kita bikin kejahatan, membuang Yusuf yang ketika itu masih kecil, atau kemudian membunuhnya, setelah itu kita jadi kaum mansolihin, jadi orang-orang yang soleh dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah tipu daya setan, tidak hanya kepada orang sekarang, maksiat saja tidak apa-apa, nanti kan tobat, nanti tobat. Ini juga bisikan setan kepada 10 saudaranya Yusuf, bunuh saja, setelah mati kita insaf, tobat, terus jadi orang yang soleh, jadi anak yang manis-manis, yang rajin beribadah dan seterusnya. Maka tipuan setan untuk kemudian mendorong orang untuk melakukan maksiat dengan alasan, dan setelah maksiat kita tobat, tipuan yang ada sejak masa silam. Tipuan dan bentuk godaan yang ada telah ada sejak masa silam. Ini godaan yang dimunculkan oleh setan kepada 10 saudara Yusuf. Lakukan kejahatan sekarang, supaya kemudian keinginan nafsu kita terpuaskan, setelah itu kita taubat. Dan di antara pelajaran dari ayat ini menunjukkan bahayanya sikap orang tua yang tidak adil kepada anak, pilih kasih di antara satu anak dengan yang lain, dan itu apalagi dengan nampak terlihat bedanya dalam pandangan anak, itu akan menimbulkan permusuhan di antara anak, akan menimbulkan iri dengki, hasad di antara mereka. Ya, kemudian dampaknya boleh jadi satu akan melakukan kejahatan kepada yang lain. Ya, ini bahaya orang tua yang pilih kasih, kemudian sebagian anak merasa dianaktirikan dan ada yang dianakemaskan, maka akan timbul hasad dan dampaknya dan buahnya, ya, yaitu permusuhan kebencian dan kejahatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Zukhruf ayat yang ke-31, waqalu, dan mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada satu orang min qaryataini azim, seorang yang besar dari dua kampung ini. Yang dimaksud dengan dua kampung ini adalah kampung Mekah dan kampung Taif. Dan orang yang dimaksudkan di tafsirnya, yang dimaksudkan adalah Walid ibn Uqbah. Kalau orang Mekah yang diusulkan dalam pikiran mereka, orang-orang musyrik yang layak untuk jadi, lebih layak jadi nabi, adalah Al-Walid ibn Uqbah. Sedangkan dari kampung Taif adalah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ya, maka mereka hasad kepada Muhammad karena mendapatkan pemuliaan berupa diangkat sebagai nabi dan rasul. Maka mereka mengatakan Muhammad sebenarnya tidak layak jadi nabi dan rasul dan mendapatkan wahyu. Yang lebih layak adalah salah satu dari dua orang besar yang masing-masing adalah orang besar dari daerah Taif atau dari Mekah. Kalau dari Taif, ya, selayaknya yang jadi nabi adalah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ya, kalau kemudian dari Mekah, maka Al-Walid ibn Uqbah. Ini adalah ucapan orang yang hasad. Demikian juga firman Allah di surat An-Nisa 89. Waktu mereka berkeinginan karena hasad, seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir, fatakununa sawa'a, maka kalian akan sama dengan mereka, yaitu sama-sama kafir. Ya, maka ayat ini mengisyaratkan kaidah psikologi dan isi hati orang-orang yang bejat, yaitu psikologi mereka dan isi hati mereka. Mereka ingin orang lain itu bejat sebagaimana mereka berbuat bejat. Ya, sehingga kemudian tidak ada, sehingga semuanya sama. Maka itu keinginan orang yang pelaku kejahatan. Maka orang yang kemudian mabuk-mabukan, dia punya teman yang tidak mau mabuk, maka keinginannya adalah gimana temanku yang mabuk ini, enggak mau mabuk ini juga ikut mau minum mabuk bersama. Maka orang yang jahat itu tidak mengenal toleransi. Ya adalah biar dia di situ, enggak usah mabuk, kita saja yang mendem. Ya, kita toleransi, yang enggak mabuk sana ya saling membiarkan, dia jangan ganggu kita, kita pun enggak kemudian ya mengganggunya. Itu enggak ada. Tidak ada toleransi dalam senyatanya di hati dan di perasaan orang-orang yang rusak, orang-orang yang bejat, di antaranya orang kafir, demikian juga ahli maksiat. Tidak ada toleransi dalam hati mereka, kemudian sendiri-sendiri keinginan mereka adalah gimana orang lain itu sama dengan saya, sama kelakuannya dengan saya. Karena itu maka orang yang terkena punya penyakit humo, maka apa yang dia inginkan? Gimana menjerumuskan orang yang enggak humo menjadi humo? Kalau bisa semua laki-laki itu humo semua. Kalau bisa semuanya laki-laki humo semua kan sama. Itu keinginan mereka. Itu keinginan mereka. Demikian juga orang yang kemudian hobi mabuk-mabukan, orang yang hobi judi, mereka bersifat mengajak, ingin gimana orang lain sama kelakuannya dengan dirinya. Mereka mengaku itu kejelekan dalam hatinya, dan mereka kemudian berkeinginan dan berupaya agar orang lain itu sama dengan dirinya. Sama dengan dirinya. Demikian juga orang yang berbuat zina, laki-laki hidung belang, itu ingin agar yang lain juga sejenis dengannya. Perempuan, ya kemudian biasa berzina itu pun juga punya keinginan semacam itu. Sebagaimana perkataan Utsman ibn Affan radhiallahu anhu, beliau mengatakan waddatiz zaniyah, mereka para pelacur itu berkeinginan antakunan nisa'u kulluhunna zawani, agar semua perempuan itu pelacur semua. Maka berdasarkan perkataan Utsman di atas, maka An-Nisa 89 itu tidak hanya terbatas pada orang kafir. Namun demikian juga pelaku maksiat. Orang kafir, pelaku maksiat, semua mereka punya mentalitas, punya keinginan. Gimana orang itu rusak sebagaimana saya rusak. Saya enggak pengin rusak sendirian, namun rusak bareng-bareng, rusak berjamaah. Sehingga temannya banyak. Itulah keadaan hati orang kafir, demikian juga pelaku maksiat. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, waqala lahum nabiyuhum, maka nabi Bani Israel berkata kepada orang-orang Bani Israel, innallaha qad ba'asalakum Taluta malika, sungguh Allah telah mengangkat Talut sebagai raja Bani Israel. Kalau mereka orang-orang Bani Israel mengatakan, anna yakunulahul mulku alaina, dari mana Talut itu menjadi raja yang memimpin kami? Wa nahnu ahaku bil mulki, kami yang lebih berhak untuk jadi raja minhu dibandingkan Talut, karena Talut ini orang miskin, dari kemudian orang yang strata sosialnya rendah. Walam yuta sa'atan minal mal, dia orang miskin, tidak diberi kelapangan harta. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ta'ifatun min ahlil kitab la yudillunakum wama yudilluna ila anfusahum wama yashurun, maka sekelompok dari ahli kitab berkeinginan untuk menyesatkan kalian, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka menyadarinya. Demikian juga firman Allah di surat Ali Imran, wa makhtalafal ladina utul kitab ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baryam bainahum, tidaklah ahlul kitab, orang-orang diberi kitab itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, barian karena kezaliman, dikarenakan hasad. Barian, zalim karena hasad. Bainahum, di antara mereka. Demikian juga surat-surah, wa matafaraku ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baryam bainahum, di dalam mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, baryan bainahum karena hasad, karena kezaliman yang didorong hasad yang ada di antara mereka. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.